Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fitina azakumullah. Kita lanjutkan kajian Kitabul Ilmi min Sahih al-Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu man ja'ala li'alil ilmi ayyama ma'lumah. Bab orang yang menetapkan jadwal taklim pada hari-hari tertentu untuk ahlul ilmi. Maksud bab ini ikhwan fillah na'udzakumullah, disunahkan untuk membuat jadwal kajian atau taklim atau jadwal pengajian barakofikum pada hari-hari tertentu dalam sepekan untuk ahlul ilmi, orang yang ahli dalam agama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Abi Syaibah. Utsman ibn Abi Syaibah thiqah hafid, qala ia berkata haddatsana Jarir telah menceritakan kepada kami Jarir Jarir ibnu Abdullah Jarir ibnu Abdul Hamid Al-Kufi thiqah An Mansur dari Mansur Mansur ibnu Al-Mu'tamir Al-Kufi thiqah An Abi Wa'il dari Abu Wa'il. Abu Wa'il seperti dalam hadis sebelumnya, nama aslinya ialah Syaqiq ibnu Salamah Al-Kufi thiqah. Qala ia berkata kana Abdullah yuzakkirun nasa fi kulli khamis. Abdullah yakni Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau biasa memberi peringatan atau nasihat kepada masyarakat setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, maka ada seorang laki-laki yang usul kepada Abdullah ibn Mas'ud. Laki-laki ini namanya ialah Yazid ibn Muawiyah An-Nakhi Yazid ibn Muawiyah An-Nakhi. Usul kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman, ini kunyahnya Abdullah ibn Mas'ud. Lawajidtu annaka dzakartana kulla yaum. Saya menginginkan Anda memberi tausiah atau mauidhoh hasanah untuk kami setiap hari. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an menjawab, ama innahu yamna'uni min dalik. Ketahuilah, sungguh aku tidak mau melakukan hal itu. Anni akrahu an umillakum. Karena aku khawatir membuat kalian bosan dan jenuh. Wa inni atakhawwalukum bil mau'idah. Saya tetap menyampaikan mau'idah hasanah selang-seling, ya. Ada senggang waktunya, ada liburnya, ya. Nah. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam memberi mauidhoh kepada kami ada senggang waktunya. Makhafatas samah alaina. Khawatir membosankan kami. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Faedah hadis ini adalah dalam memberi mauidhoh hasanah hendaknya ditentukan pada hari-hari tertentu saja dalam sepekan. Tidak tiap hari. Dikhawatirkan membuat jenuh dan bosan. Paling enggak sepekan itu 3 kali, ya, atau sepekan sekali. Itu untuk mau'idhoh hasanah. Biar enggak bosan. Dan yang lebih penting dari ini, disyariatkan bagi masyarakat yang agamis, masyarakat yang masih memegang norma-norma agama Islam, untuk menetapkan jadwal tausiah atau mau'idhoh hasanah bagi para da'i di hari-hari tertentu dalam sepekan. Jadi dalam sepekan tidak kosong dari mau'idhoh hasanah. Seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, jadwal memberi mau'idhoh hasanah di tengah masyarakat setiap hari Kamis. Nah, beliau adalah sahabat, bahkan beliau adalah kibarul ulama dari sahabat, maka banyak penggemarnya, ya. Banyak yang usul mau'idhoh hasanahnya enggak setiap Kamis, tiap hari. Tapi ternyata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an tidak mau memenuhi permintaan itu. Khawatir lama-lama bikin jenuh dan bosan. Awal-awal banyak yang datang hari pertama. Hari kedua agak kurang. Hari ketiga tambah kurang. Hari keempat semakin berkurang. Hari yang kelima tambah sedikit. Hari yang keenam tinggal sedikit. Hari yang ketujuh barakallahu fikum tinggal ustadznya sendirian. Jenuh, bosan, ya. Itu manusiawi. Mau itu hasanah, ya. Nah, kalau sudah bosan, mau diundang lagi itu berat, ya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi ustadznya itu aja. Cuma satu itu aja. Nah, seragamnya sama. Nah, orangnya enggak pernah berubah ya, kebosan. Tapi kalau sepekan sekali, barakallahu, ini sudah lumayan ya, ringan ya. Itu kalau mau idoh hasanah. Sepekan dua kali ya bagus, kalau memang masyarakatnya antusiasnya tinggi ya. Sepekan tiga kali maksimal. Mau idoh hasanah ya. Nah, jangan lebih dari itu, udah langsung bosan. Langsung bosan. Nah, ini berbeda dengan tafaqquh fiddin, mendalami agama. Kalau mendalami agama, pelajarannya cuma sepekan sekali, ya enggak lulus-lulus. Enggak khatam-khatam kitabnya, ya. Nah, beda, ya. Nah, barakallahu fikum. Itu pun juga butuh refreshing, ya. Setiap hari menghafal Quran, menghafal hadis, belajar, ya. Nah, enggak boleh keluar sembarangan. Nah, itu ada rasa jenuh yang tidak bisa kita nafikan, mesti ada, ya. Nah, sehingga harus ada apa ini? Refreshing. Nah, kalau untuk yang tafaqquh fiddin, untuk yang jamaah di tengah masyarakat seperti ini, ya. Nah, untuk idul hasanah paling pol 3 kali dalam sepekan dan cukup, ya. Paling sedikit sekali sepekan, jangan sampai sepekan itu kosong dari pengajian atau ta'lim. Nah, bahaya. Bahaya. Karena orang itu kalau jauh dari agama, maka hilang barokah. Masjid dibangun untuk apa? Untuk pantas-pantasan, ya. Nah, dimakmurkan dengan kajian-kajian ilmiah. Kemudian perlu diingat bahwa yang memberi mau'idhoh hasanah atau tausiah atau bimbingan agama harus ahlul ilmi, orang yang memang berilmu. Jadi jangan asal nunjuk, ya. Nah, masih peraturan semua jamaah sholat di masjid ini harus mau ngisi kultum gantian. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena enggak semuanya berilmu. Nanti kalau ternyata pas giliran yang tidak berilmu, dia enggak nyampaikan dalil, ya. Nah, yang disampaikan apa coba? Acaranya Ki Hajar Dewantara. Tapi saya lupa itu bahasa Jawanya apa. Nah, saya tuh pernah, ya. Nah, ya duduk di keluarga begitu, sesepuh, ya. Nah, mau ngomong ke keluarganya, ya. Dan minta maaf, ya, enggak bisa baca Quran, ya, enggak tahu hadis. Nah, cuma dia punya dalil, kata. Ternyata tak kira apa dalilnya. Nah, itu Ki Hajar Dewantara berkata, ya, ngomong dijelaskan panjang lebar, ya. Nah, yang terakhirnya itu ada Tutwuri Handayani pokoknya, ya. Sebelumnya saya lupa, akhirnya ada Tutwuri Handayani. Ini yang tua-tua tahu, ya. Ya mungkin itu nasihat Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, tapi dalam syariat bukan dalil, ya. Dalil itu ialah Al-Quran wa sunnah wa aqwalus sahabah. Itu dalil. Selain itu bukan dalil. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu, ya. Jadi yang memberi mau'idhoh hasanah harus ahlul ilmi. Itulah sebabnya dalam bab ini Al-Imam Bukhari menyatakan, man ja'ala li ahlil ilmi ayyama ma'lumah. Barakallahu fikum. Selanjutnya qala Imam Al-Bukhari rahimahu wa bab may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Secara khusus disampaikan lagi ya. Bab barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, Allah jadikan dia paham dalam masalah agama. Haddatsana Sa'id ibnu Ufair. Sa'id ibnu Ufair Al-Ansari Al-Misri. Saduq. Qala ia berkata haddatsana ibnu Wahb. Telah menceritakan kepada kami ibnu Wahb. Naam. Abdullah ibnu Wahb Al-Qurashi Al-Misri. Faqih, thiqah, hafid, abid. An Yunus, dari Yunus. Yunus ibnu Muhammad Al-Baghdadi. Thiqah. An ibnu Shihab, dari ibnu Shihab. Ibnu Shihab seperti dalam hadis sebelumnya, Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibnu Shihab Al-Qurashi Az-Zuhri. Faqih hafid. Qala ia berkata qala Humaid ibnu Abdurrahman. Berkata Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Sami'tu Muawiyah khatibah. Aku mendengar Muawiyah berkhutbah. Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Yaqulu dalam khutbahnya Muawiyah berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, Allah jadikan dia paham dalam agamanya. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sungguhnya aku hanya membagi dan Allah lah yang memberi rezeki. Walan tazala hadil ummah qaimatan ala amrillah. Umatku ini akan terus-menerus menegakkan perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni hari kiamat. Dalam hadis ini khana bitina auzakumullah, terdapat tiga hukum yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah fadut tafaqquh fiddin. Keutamaan bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Yakni dapat kebaikan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal mu'ti fil haqiqah huwa Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dihubungkan dengan hukum yang pertama, orang yang bertafaqquh fiddin fokus mempelajari agama dan mendalami agama, itu tidak berkecil hati. Tidak kemudian khawatir kehabisan rezekinya Allah SWT. Mereka yakin rezeki Allah itu sudah ditetapkan dan ditakdirkan. Tidak akan kemudian ditahan hanya karena mereka fokus belajar. Kalau ditakdirkan kaya, walaupun orang itu fokus belajar, ya kaya. Walaupun tidak bekerja, tapi kaya. Bisa dari warisan, ya, atau dapat hadiah. Ya, nah, karena prestasinya dapat hadiah. Ya, atau yang lain, barakallahu'alaikum. Seperti itu. Jadi harus yakin yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ini penting disampaikan. Jadi kalau orang itu memasukkan anaknya untuk bertafaqquh fiddin, jangan kemudian ragu. Nanti kalau dia belajar agama, nanti dia kerja di mana? Enggak ada yang nerima. Nanti gimana masa depannya, penghasilannya, macam-macam. Seolah-olah orang yang tafaqquh fiddin itu langsung tertutup rezekinya. Suram masa depannya. Gak bisa mencukupi keluarga. Sebaliknya, kalau disekolahkan di sekolah-sekolah formal itu, ya, nah, itu langsung tutup masa depanmu, nak. Kamu kalau punya ijazah nanti bisa kerja, nah bisa kaya. Seolah-olah kalau sekolah formal seperti itu, sekolah umum seperti itu, langsung dijamin rezekinya lapang. Ya kan? Nah, hadis ini mengingatkan yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah dalam memberi rezeki itu enggak pakai lihat-lihat. Kamu fokus belajar agama atau sekolah umum? Kalau sekolah umum tak kasih rezeki yang banyak, kalau belajar agama sedikit. Enggak ada seperti itu, ya. Siapapun kalau Allah mau ditakdirkan kaya akan kaya. Walaupun dia itu enggak lulus SD sekalipun. Ya? Nah, jangan dikira orang yang kaya raya itu mesti sarjana. Banyak sarjana pengangguran jadi pengemis. Ya, menghabiskan harta orang tua. Banyak juga orang itu gak lulus SD tapi saudagar kaya raya. Nah, penguasa kapal. Ya, tambaknya banyak. Nah, usahanya banyak. Kan gitu. Nah, jadi ternyata rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa sangka orang yang fokus belajar agama kemudian kaya raya, ya. Nah, itu juga enggak dinafikan karena memang rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, harus diyakini. Tapi yang paling penting lagi, ya, harus mantap. Kalau tafaqquh fiddin jangan ragu, harus mantap, sudah punya azm yang kuat. Memang resikonya seperti itu, ya. Kalau belajar agama fokus, nah, memang jadi ahli agama, jadi dai, jadi ustadz, itu masa depannya. Barakallahu'alaikum, paham agama dengan baik, mengamalkan, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, urusan masalah penghasilannya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu'alaikum. Hukum yang ketiga, anna ba'du hadil ummah yabqa 'alal haqqi abada. Bahwa sebagian umat ini akan tetap istiqomah di atas al-haq selamanya sampai hari kiamat datang. Sebagian umat ini masih ada yang istiqomah di atas al-haq sampai hari kiamat tiba. Masya Allah, ucapan ini sangat sangat mengkhawatirkan kita semua, ya. Nah, sebagian umat ini istiqomah di atas al-haq sampai hari kiamat. Berarti banyak di antara umat ini yang sudah tidak bisa istiqomah di atas al-haq, apalagi semakin mendekati hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu banyaknya penyimpangan dari jalan yang benar. Fitnah-fitnah agama akan semakin banyak terjadi. Mereka-mereka yang asalnya berada di garis terdepan memperjuangkan al-haq, satu persatu berguguran. Enggak istiqomah lagi. Hanya mereka-mereka yang mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa tetap bertahan di atas al-haq itu hingga hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang itu. Tetapi jumlahnya memang sangat sedikit. Sampai pada tingkat kalau hari kiamat itu terjadi, itu yang tersisa adalah orang-orang yang memang jelek dan paling jelek dan enggak punya keimanan, ya. Nah, dan enggak ngerti agama sama sekali. Itulah orang-orang yang merasakan dahsyat di hari kiamat. Barakallahu. Maka kita harus selalu berdoa, minta keistiqomahan, minta hidayah, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap di atas kebenaran, di atas ilmu sampai meninggal dunia. Nah, kita enggak ada yang bisa menjamin tetap istiqomah, ya. Nah, kalau yang rajin taklimnya saja, rajin belajar agama, yang paham agama saja, enggak ada jaminan untuk tetap istiqomah di atas al-haq. Apalagi yang malas belajarnya, malas taklimnya, ditambah enggak ada jaminan lagi, ya. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Baik, semakin sedikit yang istiqomah di atas al-haq dengan semakin dekatnya hari kiamat. Tapi mesti ada, ya. Mesti apa ini? Ada. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul fahmi fil ilm, bab pentingnya pemahaman yang baik dalam masalah ilmu. Nah, jadi ilmunya benar, ya, karena dasarnya ialah Al-Quran wa sunnah wa qawlu sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi yang belajar itu tingkat pemahamannya berbeda-beda. Ada yang cepat dalam memahami dan bagus pemahamannya. Ada yang enggak pahaman, seringnya salah paham. Nah, ada yang biasa-biasa dalam memahaminya sehingga dia hanya bisa mendapatkan faedah sebatas pemahamannya. Ya. Nah, ini pentingnya pemahaman yang baik dalam masalah apa ini? Ilmu. Satu kelas ini sama-sama belajar kitabul ilmi min shahihil Bukhari. Nah, saya yakin ada tiga tingkat tadi itu. Ada yang betul-betul paham, jelas, dia juga bisa menyampaikannya, ya, kembali dengan baik dan benar, bisa menyimpulkannya dengan baik dan benar. Ada yang biasa-biasa dalam memahami, ya. Ya, ada yang ingat, ada yang lupa begitu. Nah, ada yang enggak pahaman. Oh, apa maksudnya itu? Enggak ngerti. Ya, nah. Tadi ustaz nyampaikan apa sih, Pak? Oh, enggak tahu kok ada istilah-istilah apa munawalah, ada apa tuh enggak tahu aku. Bingung. Enggak pahaman ya. Nah. Sejak awal sampai akhir kajian, hadasana terus itu. Apa itu hadasana? Enggak paham. Enggak paham ini dia. Nah, bahkan pada tingkat sampai salah paham. Ya? Tingkat apa ini? Salah paham. Nah, ini yang berbahaya. Ya? terbaik. Sehingga kalau ada sama-sama seangkatan dalam belajar ya, sekelas, selevel begitu, masih belum ketahuan kalau di pondok ya. Nah, keluar, satunya berdakwah di sana, satunya di sini, nah, nyampaikan, nah, wadah saja masalah ya. Nah, kok bisa si fulan itu ngomong kayak gitu? Katanya saya dulu dari pondok dapat begini begini begini. Yang lain bilang, kapan Ustadz bilang kayak gitu? Ya, nah, kok nyimpulkan sendiri itu gimana? Nah, jadi catatannya memang salah-salah. Nah, nulisnya apa ini? Salah. Ya? Nah, beri nyatetnya salah. Salah tulis. Hamzah ditulis ain. Ya, na'am. Salah artinya juga. Nah, ya. Jadi dalam belajar butuh apa ini? Pemahaman yang baik. Tahu maksudnya? Nah, artinya mereka-mereka yang punya kecerdasan yang luar biasa, itulah yang seharusnya dimasukkan dalam pondok pesantren atau fakofiddin, biar bisa menyampaikan Islam ini dengan cerdas dan pemahaman yang baik. Nah, ya, yang telmit telat mikir. Nah, itu nggak apa-apa, masukkan sekolah-sekolah biasa SLB begitu. Nah, ya. Kasih agama yang ringan-ringan, ya, nah, supaya nggak salah paham, ya. Nah, jangan sebaliknya, yang ya itu tadi, ya nggak masalah sih. Nah, cuma afdolnya, ya. Anak-anak kaum muslimin yang cerdas-cerdas, nah itu yang dikirim ke para ulama, ya, karena daya serapnya bagus sehingga bisa menghasilkan faedah yang banyak. Bukan berarti yang kurang cerdas nggak boleh mondok, ya. Nah, boleh, ya. Nah, ini supaya pandangan masyarakat bisa berubah, karena di kalangan masyarakat itu pandangannya tidak seperti itu, ya. Nah, sayang anaknya cerdas ranking 1 kok dipondokkan itu loh. Gimana? Kaget aku ya. Orangnya ranking 1, bintang kelas ya, pintar matematikanya, pintar biologinya, pintar fisikanya. Nah, jenius. Loh kok bisa-bisanya diizinkan mondok tafakofiddin itu? Sayang. Gimana tanggapannya? Nah, ini Pak, justru ini yang bagus. Dia pintar, cerdas, jenius. Nah, nanti kalau belajar ilmu agama itu, dia mantap dalam memahami agama, cerdas, sehingga bisa menyampaikan Islam ini dengan cerdas, dengan pemahaman yang bagus. Nah, seperti itu. Ya, ya apa enggak? Dan mereka masyarakat kan begitu. Pandangannya untuk pesantren itu kasta paling bawah. Nah, itu anak-anak yang jenius itu enggak di pesantren, ya. Nah, lain kasta. Nah, ini berusaha kita luruskan. Justru pesantren itu hendaknya anak-anak yang dari sisi kecerdasan kasta-kasta tertinggi. Sebagaimana dulu para salaf kita demikian, sehingga gak heran hafal Al-Quran 3 bulan habis langsung 30 juz. Memang encer. Hadis tetap muwatta, kemudian sunan-sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan lain-lain, wow, hafal semua, hafal ratusan ribu hadis. Nah, karena encer. Karya-karya ilmiah mereka, masya Allah, kalau disusun untuk kitabnya dari ujung masjid sana keliling terus gini. Kapan nulisnya itu? Ya, nah, semuanya. Istilahnya dalam syariat kita itu, ya, istilahnya para ulama itu al-allamah, pakar, ya. Nah, sayang di Indonesia ini masih belum memahami masalah ini, ya. Banyak masyarakat yang cara pandangnya berbeda, ya. Nah, sehingga kalau ada anak-anak yang pada main-main di kampung, ya, ganggu tetangga, nah, nggak naik kelas, pondokkan saja. Wah, akhirnya ya di pondok bikin ulah juga di sana. Nah, ilmunya pas-pasan, hafalan Quran gak apal-apal, 6 tahun cuma juz amma. Ya, nah, itu pun cuma hafal saja, mengartikan gak bisa, macam-macam. Nah, kapan ada dari anak-anak kita yang menjadi al-allamah itu, orang yang benar-benar pintar dalam agama, pakar. Mana sumber daya manusianya saja yang dikirim adalah yang apa ini? Kasta bawah dalam kecerdasan. Ya, yang suka bikin onar di kampungnya, kirim ke pondok. Ya. Naam. Gitu. Di rumah nyuri mangga, yang rumah nyuri-nyuri itu ya tetangga, ya, nah, dikirim ke pondok, itu, ya, kewalahan yang di pondok, ya, nah, begitu, ya, mereka semacam itu belum siap untuk dikirim ke pondok, ya, nah, terus sebabnya ada klasifikasi, ada sensor, kita uji kemampuan, ya, ini anak latar belakangnya baik apa tidak, tes, mampu apa enggak? Mampu, masuk. Itu dalam rangka mencetak al-allamah tadi. Ya. Nah, jadi pondok bukan untuk tempat pembuangan anak yang bermasalah. Sudah terlanjur masyarakat punya pikiran seperti itu, akhirnya benar ya. Nah. Pondok itu tempat anak-anak yang bermasalah, ya. Nah. Masyarakat itu gitu. Kalau dari mana? Pondok, wah, anak pondokan. Mas, langsung dipandang sebelah apa ini? Sebelah mata. Karena banyak pondok pesantren di Indonesia itu banyak, ratusan bahkan ribuan pondok pesantren itu. Yang nampung-nampung kan itu juga banyak. Nah. Hanya di pondok bikin geng, ya. Nah, di rumah punya geng, akhirnya di pondok ketemu, hubungi, ayo sini, pondok di sini enak, kita bikin geng di sini. Jadi di rumah punya geng, itu diteruskan di pondok. Geng untuk bolos, geng untuk keluar pondok, bikin onar di luar. Gitu. Wah, itu akhirnya. Yang asalnya pondok itu tempat untuk bertafaqquh fiddin malah dipakai untuk bikin geng-geng anak-anak seperti itu. Nama baik pondok tercemar, ya. Keluarkan. Nah, sibuk mengeluarkan santri bermasalah. Tidak pernah sukses mencetak al-allamah. Karena yang dikirim itu SDM-nya rendah. Nah, ini harusnya yang dikirim ke sana itu ialah yang punya pemahaman yang baik, cerdas, jenius, anaknya baik, siap kader. Nah, ahlan wa sahlan, selamat datang yang ini, ya. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti yang kurang bagus cerdasannya enggak boleh mondok, ya. Nah, tidak begitu. Nah, cuma idealnya seperti itu. Pentingnya pemahaman yang baik. Karena Islam ini nampak kafikum menghormati akal, ya, menghormati akal, tapi tidak memberi kebebasan kepada apa ini, akal. Tapi harus menggunakan akal itu. Kalau enggak dipakai akalnya, pakai apa? Dengkul. Nah, akal itu kecerdasan. Kecerdasan itu termasuk sesuatu yang menjadi karunia yang terbesar bagi manusia. Ya, dengan kecerdasan itulah dia bisa cepat dalam menyerap faedah-faedah, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Aliun. Dalam menceritakan kepada kami Ali. Ali di sini ialah Ali ibnu Abdullah. As-Sa'di Al-Basri Thiqah Imam. Qala ia berkata haddatsana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Nah, sudah dibahas pada hadis sebelumnya, ya. Nah, Sufyan di sini ialah Sufyan Ats-Tsauri. Qala ia berkata qala li ibnu Abi Nujayh, telah berkata kepadaku ibnu Abi Nujayh ialah Abdullah ibnu Abi Nujayh Ats-Tsaqafi Thiqah An Mujahid, dari Imam Mujahid. Nah, Mujahid Al-Mahzumi Al-Makki Thiqah Imamun Fit Tafsir. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Mujahid ini termasuk pakar tafsir dari tabi'in. Qala ia berkata sahibtu Ibnu Umar ilal Madinah. Aku pernah menemani Ibnu Umar ke Madinah. Falam asma'u yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditha wahidah. Aku belum pernah mendengar beliau menceritakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis. Qala kunna inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar bercerita, kami dulu pernah bermajlis di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bi jumar, maka didatangkanlah kepada kami jumar. Jumar ini semacam pelepah kurma, ya. Nah, beliau bawa pelepah kurma, ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna minasyajari syajarah mataluha kamathalil muslim. Sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada itu ada sebatang pohon yang dijadikan sebagai permisalan untuk orang-orang Islam, untuk orang Islam. Faratu an aqulah ya nakhlah, aku ingin menjawab bahwasanya pohon itu ialah pohon kurma. Fa idza ana asgharul qaumi fasaqattu, ternyata aku adalah orang yang paling kecil di antara kaum yang ada di majlis Nabi, maka aku pun diam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ya nakhlah, pohon itu ialah kurma. Nah, ini kecerdikan Imam Bukhari rahimahullah dalam membawakan dalil. Hadis ini dipakai dalil tentang pentingnya pemahaman yang baik dalam mempelajari ilmu. Ibnu Umar radhiyallahu taala an, itu contohnya orang yang cerdas, peka dan teliti, memiliki pemahaman yang baik dalam masalah ilmu. Di Rasul tanya masalah pohon-pohon sambil bawa pelepah kurma. Nah, ya, nah, Ibnu Umar bisa membaca apa ini? Korina. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk pendidik yang bijaksana. Nah, dalam melontarkan pertanyaan, beliau memberi korina-korina yang siapa tahu bisa dibaca oleh sebagian sahabatnya, ya, untuk menjawab pertanyaan beliau. Datang bawa pelepah kurma, tanya masalah pohon-pohon yang daunnya enggak rontok, yang dijadikan sebagai permisalan untuk seorang muslim. Nah, Ibnu Umar tahu beliau bawa berbagai rumah itu. Setelah dipikir-pikir ternyata cocok, ya. Akhirnya Ibnu Umar tahu jawabannya untuk pohon kurma. Tapi mau jawab ternyata yang lain besar-besar, tua-tua, dia yang paling kecil. Dia diam, malu, takut ujub, ya. Nah, ternyata beliau menjawab itu ialah pohon kurma. Itu namanya kecerdasan. Orang yang cerdas itu bisa membaca qarinah, bisa cepat dalam apa ini? Menghubung-hubungkan, ya. Kalau ada pertanyaan, cepat ingatannya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, bagi mereka-mereka yang punya kecerdasan tinggi, pemahaman yang baik, gunakanlah untuk tafaqquh fid din, biar agama ini bisa disampaikan oleh orang yang cerdas dan punya pemahaman yang baik, sehingga bisa menampilkan Islam secara cerdas dan benar. Khawatir kalau dai-dainya itu kurang cerdas, ya. Nah, salah dalam memahami Quran, salah dalam memahami hadis, ya, akhirnya apa ini? Menyimpang. Barakallahu fikum. Tapi nasihat dari para ulama, termasuk Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah, la tartaru bidzaka fa inna iblis dzakiyun. Janganlah kalian terpengaruh dengan kecerdasan, karena iblis itu sangat cerdas. Ya, orang itu kalau punya kecerdasan kemudian digunakan yang baik, maka itu keutamaan. Tapi kalau punya kecerdasan digunakan sesuatu yang jelek, maka niru iblis. Iblis itu cerdas, cerdik. Kalau enggak cerdas, wah, enggak dapat mangsa, ya. Nah, kalau menghadapi ahli maksiat, orang-orang kafir, enggak usah repot-repot. Tapi kalau menghadapi orang-orang yang berilmu, menghadapi orang saleh yang rajin beribadah, iblis harus apa ini? Berpikir keras dan harus cerdas. Ya, sehingga banyak yang berjatuhan di tangan iblis. Kenapa? Karena kecerdasan iblis. Cuma digunakan kepada yang apa ini? Tidak baik, ya. Jadi kesimpulannya, kecerdasan jika digunakan pada tempatnya yang bagus, maka itu mendatangkan manfaat yang besar. Tapi kalau kecerdasan, kepandaian digunakan untuk penyimpangan, maka madharatnya juga apa ini? Besar. Fitnahnya juga apa ini? Besar. Seperti iblis. Sehingga kalau ada tokoh-tokoh Islam, gelarnya profesor, doktor, punya titel banyak, punya ilmu banyak, kecerdasannya di atas rata-rata, tapi orangnya menyimpang, wah, ini fitnahnya besar ini. Nah, masyarakat tertipu. Dai-nya enggak punya titel, nyampaikan yang benar padahal, ya. Nah, diremehkan. Ah, kamu itu enggak ada bapaknya. Itu profesor, doktor, apalagi enggak tahu titel yang lain itu, ya. Nah, macam-macam ilmunya banyak, beda sama kamu kok. Ya. Nah, berarti madharatnya lebih besar kalau kecerdasan itu digunakan tidak pada tempatnya, apalagi digunakan untuk penyimpangan dan kesesatan. Ini benar-benar seperti iblis, ya. Mangsa yang didapatkan semakin apa ini? Semakin banyak, ya. Satunya dai rakitan, tapi menyampaikan yang benar. Satunya lagi dai tapi salah, cuma dia itu organik, ya. Nah, canggih, mangsanya banyak. Nah, masyarakat yang dirugikan, tertipu dengan apa ini? Kecerdasan. Sehingga nasihat tadi sangat penting. La tartaru bidzaka fa inna iblis dzakiyun. Jangan kalian tertipu dengan kecerdasan. Sungguh iblis itu sangat cerdas. Nah, dan juga nasihat para ulama bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak terlalu cerdas tapi istiqomah di atas al-haq, ya, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecerdasan bukan segala galanya, hanya saja sesuatu yang utama jika digunakan pada tempatnya dan untuk kebenaran. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan barokah, baik untuk saya pribadi atau untuk semua ikhwah yang ada di sini. Apabila ada kesalahan, kekurangan dan yang lain, semuanya karena keterbatasan ilmu saya, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap rujuk di atas al-haq. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah, dan Allah cabut nyawa kita juga di atas Islam dan di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.